pendosa yang sedang menjalani hukuman memikirkanmu kriminalku. Akulah pendosa yang sedang menunggu kebebasan menantimu kejahatanku. Terlalu sakit benci memimpikanmu. Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu hingga kagum menjadi duri. Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu hingga kagum. Mimpi yang kan menghantuiku seumur.